Mitra Bisnis, harapan Indonesia meraih medali emas dalam Olimpiade London tahun ini pupus sudah. Tradisi meraih emas di 5 Olimpiade sebelumnya sejak Barcelona 92 kini terhenti setelah ganda campuran unggulan bulu tangkis tumbang di semifinal. Tidak hanya itu, dalam Olimpiade kali ini, tim Indonesia juga mengalami banyak kendala, mulai dari atlet menembak yang datang telat, sampai didiskualifikasinya pasangan ganda putri bulu tangkis yang dianggap main sengaja kalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter olahraga, Donna Agnesia. Mbak Donna, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Iya, yang pasti sebagai warga negara Indonesia ya sangat kecewa dengan hasil di Olimpiade London 2012 ini gitu ya. Belum lagi banyak sekali masalah yang terjadi terhadap para atlet kita gitu. Ya, walau bagaimanapun juga mereka sudah sebagian sudah berjuang sebaik mungkin gitu kan. Kita tetap harus menghargai, cuma ini harus jadi evaluasi yang sangat dalam dan besar gitu ya untuk Menpora, KONI, semua induk cabang olahraga yang terlibat gitu. Sebaiknya memang harus diadakan evaluasi besar-besaran terhadap dunia olahraga di Indonesia gitu. Karena kalau dilihat negara lain prestasinya semakin hari, semakin tahun, semakin baik, tapi kenapa justru Indonesia mengalami kemunduran gitu. Kalau kita lihat di negara lain itu menjadi atlet membela bangsa itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, begitu juga para atlet kita. Cuma kalau dilihat memang apresiasi atau penghargaan terhadap atlet, khususnya para mantan atlet pun juga kurang di negara kita. Itu juga mungkin akhirnya menjadi suatu pertimbangan untuk generasi muda, kalau misalnya jadi atlet nanti masa depannya belum tentu terjamin gitu kan. Karena biasanya semua balik lagi ke urusan perut gitu kan. Mereka kalau di luar negeri begitu disupport gitu. Mereka nggak harus berpikir hal lain lagi untuk mencari nafkah, tapi mereka benar-benar ya hidupnya buat olahraga. Dan pemusatan latihan tuh kalau di negara lain waktunya panjang gitu. Kalau kita kadang mau Olimpiade baru 2 bulan sebelumnya baru masuk PC gitu. Karena mungkin terkendala biaya. Karena kalau masuk training center gitu kan mereka harus dibiayai. Makannya, semuanya, fasilitas dan kebutuhan yang mereka harus dipenuhi. Yang paling menyedihkan adalah karena Daris juga sempat kan jadi manajer timnas futsal. Jadi paling nggak sedikit banyak aku tahu gimana treatment dan gimana pelatihan mereka. Bahkan banyak juga yang mereka masuk mess untuk suatu event tertentu. Tapi makannya nggak dijaga. Mereka kadang makannya masih nasi box. Gitu. Gizinya, nutrisinya tidak dipenuhi. Kadang mereka pergi ke luar negeri pun, kalau negara-negara lain biasanya, yang saya tahu khususnya kalau misalnya sepak bola gitu, tim Italia, tim mana, mereka bawa koki sendiri, jadi makannya benar-benar dijaga. Gimana caranya supaya itu juga bisa membantu fisik mereka gitu kan. Pergi bawa psikolog, pergi bawa pelatih fisik gitu. Kadang kita karena kendala biaya, pelatih fisiknya nggak dibawa, terus mungkin juga psikolognya nggak ada untuk memotivasi mereka, kayak gitu. Jadi memang sistemnya, aku nggak ngerti apakah itu sistemnya atau seperti apa, tapi kurang gitu perhatian terhadap mereka pada saat bertanding di sana pun gitu ya. Bagaimana Mbak menilai dunia olahraga Indonesia saat ini yang menurut banyak pihak sudah dicampuri kepentingan politik? Ya kalau dilihat memang sekarang identik dengan seperti itu ya gitu. Banyak orang-orang yang istilahnya masuk menjadi pembina atau masuk di dalam induk organisasi tertentu tanpa istilahnya mungkin tujuannya bukan untuk memajukan olahraga tapi untuk kepentingan politiknya sendiri gitu. Sangat disayangkan gitu. Olahraga kan harusnya memang dijunjung adalah sportivitas. Itu yang selalu ditekankan, itu yang selalu digembar-gemborkan, itu yang selalu dikatakan oleh semua orang gitu, identik dengan sportivitas. Tapi kadang orang-orang yang berada di organisasi cabang olahraga tertentu tersebut itu juga tidak menjunjung tinggi sportivitas gitu. Mereka malah mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan golongannya sendiri dibanding kepentingan atlet yang bersangkutan atau kepentingan negara istilahnya. Lalu bagaimana Mbak melihat pasangan ganda putri yang didiskualifikasi lantaran dianggap main sengaja kalah? Kalau aku sih sangat tidak setuju gitu, karena balik lagi ke azas sportivitas itu tadi. Olahraga ya sportif, kalah-kalah, menang-menang, yang penting berjuang dulu. Gimana pun juga namanya di lapangan kita berjuang. Nah, kalau kita melakukan strategi seperti itu, istilahnya kita kalah sebelum bertanding gitu kan. Mana fighting spiritnya tuh mana gitu. Dan akhirnya kalau misalnya sampai ya konyolnya ketahuan, kayak kemarin sampai akhirnya didiskualifikasi, walaupun bukan hanya tim Indonesia saja, itu memalukan. Bukan hanya cabang olahraga tersebut, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia merasa malu pastinya. Lalu apa harapan Mbak bagi olahraga di Indonesia sendiri ke depannya? Banyak ya, benar-benar fasilitas sarana-prasarananya diperbaiki. Diperhatikanlah atlet-atlet kita ini gitu. Mereka yang berjuang berada di barisan paling depan lah istilahnya untuk membawa nama Indonesia gitu. Berikan perhatian lebih, bantu mereka untuk tetap bisa konsentrasi dan fokus tanpa memikirkan hal lainnya. Mereka bisa latihan dengan tenang tanpa harus memikirkan urusan perut mereka gitu kan, makannya mereka atau apa. Mereka fokus untuk latihan, bertanding, semuanya dipenuhi. bagaimana mereka untuk bisa melatih mental, melatih fisiknya gitu, dampingi oleh psikolog juga atau motivator. Aku pikir itu yang paling penting gitu. Regenerasi juga dipikirin gitu kan. Banyak karena kadang kalau mentalnya itu kurang, biasanya mereka jam terbangnya kurang gitu. Banyak dilakukan juga pertandingan-pertandingan di tingkat lokal, diperbanyak lagi biar mereka juga jam terbangnya semakin banyak dan kesiapan mereka khususnya mental mereka untuk bisa bertanding atau bertemu dengan lawannya mereka juga akan lebih siap gitu. Kalau perlu dilakukan TC keluar negeri segala macam ya disiapkan semua dananya. Jadi mereka pada saat latihan mereka nggak mikirin aja, aduh gue nggak dapet uang saku, aduh gue nggak dikasih makan, aduh gue nggak ini gitu. Jadi mereka benar-benar bisa fokus untuk latihan, mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam jangka waktu yang cukup, semuanya nggak serba terburu-buru gitu. Aku pikir itu mereka akan bisa prestasi yang baik. Demikian presenter olahraga Donna Agnesia. Saya Wendy Lim.